Kau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Hatiku dah kau tawan, hidupku tak karuan. Mengapa ku disiksa? Kenapa kita bersua? Berjumpa dan bercinta, tetapi menderita. Cabutlah nyawaku, oh Tuhanku, mengapakah kau bezakan hidupku? Oh Tuhanku, mengapakah manusia begitu? Mengapa ku disiksa? Kenapa kita bersua? Berjumpa dan bercinta, tetapi menderita. Jadi miskin hidupku, oh Tuhanku, mengapakah sangat buruk nasibku? Mengapa ku disiksa? Kenapa kita bersua? Berjumpa dan bercinta, tetapi menderita.